Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah masuk pada al-mu'rabatu bil huruf, kata-kata yang di'rab dengan huruf. Kesemuanya ada berapa? Indak ya Hamzah? Ada empat, apa saja? Al-Muthanna, Jam' Mudzakkar Salim, Asma'ul Khamsah dan Af'alul Khamsah. Nah, telah kita ambil satu, Al-Muthanna. Baik, apa pengertian Muthanna, Furqan? Nah, baik, madalla 'ala tsnaini aw tsnataini bi ziyadati alif wa nun aw ya wa nun 'ala mufradi. Baik, nun pada musanna ini, demikian pula nanti akan kita dapati pada jamak muzakkar salim. Ya, disebut nun apa yang seperti ini? Ya, nun tambahan tersebut. Fildan. Nun iwadun 'ala tanwin. Nun pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Nah, hukum musanna. Hukum musanna, ingat-ingat. Apa? Apa zur'ah? Hukum musanna itu dirafakkan dengan naam, dinasabkan dengan ya. Dijazamkan dengan ya. Dijazamkan dengan ya. Ijlis anda. Dijazamkan dengan apa? Abah Muhammad Said Musanna. Mau ikut-ikutan jatuh. Orang terperasa jangan diikuti. Ikut terperasa. Dijazamkan dengan apa? Husain. Tidak ada. Ya. Musanna itu enggak dijazamkan. Ya, dijarkan atau dikhafatkan. Tayyib, dikhafatkan dengan apa? Dengan ya, tayyib. Hati-hati. Kemarin telah kita ambil contoh-contohnya, sekarang kita masuk pada temarin. Indak ya Ahmad. Nomor satu, disuruh mengeluarkan musanna dari ayat tersebut mana saja? Al-Masyriqaini, tayyib. Kemudian apa? Abdullah. Al-Maghribaini, tayyib. Kemudian apa? Hamzah. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tadi sudah dijawab bahwasanya musannanya adalah Masyriqaini dan Maghribain. Masih ada? Masih ada musanna? Sudah, sudah tidak ada lagi. Bagaimana dengan tukadziban? Ini musanna bukan ini? Alif dan nun tambahannya. Ada tambahan alif dan nun. Tukadziban di akhir. Ya, musanna ya kan? Musanna? Fi'il. Nah, ini bukan musanna, ini fi'il. Baik. ini bukan isim, ya, diperhatikan. Sekarang musanna itu isim, jadi cuma dua tadi. Pertanyaan nomor dua, buatlah isim musanna dari kata-kata tersebut. Kitabun, kalau dijadikan musanna jadinya bagaimana? Abdullah, kitabun. Kitabani. Talibun menjadi apa? Apa Mujahid? Talibani atau talibaini. Naam. Warakatun. Apa Ja'far? Tinggal ditambah alif dan nun menjadi warakatani atau warakataini. Nah, yang ketiga disuruh mengikrab taib fi yaumaini. Endak ya Hamzah. Yaumaini ismun majrurun bi fi. Wa alamatu jarrihi al-ya li annahu ism muthanna. Naam. Wa nun aywadun alif tanwin. Qala hafidhahullahu ta'ala. Thaniyan jam'ul mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Jama' ini ikhwani fillah dikatakan salim. Kenapa? Karena mufradnya itu selamat dari perubahan. Baik. Jadi penamaan jamak al-mudzakkar salim. Kemudian nanti jamak telah kita kemarin lewati jamak muannats salim. Kenapa disebut salim? Karena selamat bentuk mufradnya dari perubahan. Berbeda dengan jamak taksir yang mufradnya itu berubah. Ada ditambah kadang-kadang, ada dikurangi, ada di ubah harokatnya dan seterusnya. Jadi kalau jamak mudzakkar salim keadaannya, ya, keadaan isim mufradnya itu tetap, cuman ditambah saja, ya, cuman diberi tambahan. Bagaimana tambahan tersebut? Kita baca pengertiannya. Ta'rifuhu huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadati wawin wa nun aw ya'in wa nunin ala mufradihi, yaitu jamak atau kata, yaitu kata yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan lebih dari dua, tapi untuk laki-laki khusus karena muzakkar. Kata yang menunjukkan lebih dari dua untuk laki-laki dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun atas isim mufradnya. Misaluhu contohnya al-mu'minun wal-mu'minin. Al-mu'minun ikhwani fillah asalnya apa? Sebelum menjadi jamak mudzakkar salim asalnya adalah al-mu'min, kemudian tinggal ditambah waw dan nun. Al-mu'minin juga asalnya apa? Al-mu'min ditambah ya dan nun. Demikian pula contoh berikutnya wazaidun, wazaidin, wasadiqun, wasadiqin. Mudah. Hukmuhu, hukumnya yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya. Dirafa'kan dengan wawu dan dinasabkan serta dijarkan dengan ya. Kenapa tidak dijazmkan? Kenapa di sini tidak ada jazmnya? Cuma tiga saja. Yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya. Kenapa tidak ada wa yujzamu dijazmkan? Indak ya Ahmad. Hah? Nah, makanya didengarkan. Jangan melamun. Kenapa di sini tidak dijazmkan? Jamak mudzakkar salim. Furqan. Karena berupa isim, tidak akan mungkin dijazmkan, tidak akan mungkin masuk pada, ya, tidak akan mungkin masuk pada i'rab jazm. Famitsalu jam'il mudzakkar salim al marfu'. Contoh jamak mudzakkar salim yang dirafa'kan. Qauluhu ta'ala qad aflaha al mu'minun. Qad aflaha al mu'minun. Yang menjadi fokus kita adalah kata al mu'minun. Fal mu'minun jam'u mudzakkarin salim marfu'. Jamak mudzakkar salim yang dirafa'kan. Kenapa? Li'annahu fa'ilun, karena dia adalah fa'il. Wa alamat raf'ihi al-wawu, dan alamat raf'nya adalah wawu niyabatan 'anil dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Ini i'rabnya al-mu'minun. Adapun i'rab yang biasa kita gunakan susunannya, indak ya Aba Mujahid, al-mu'minun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu jamak mudzakkar salim. Ahsanta. Tayyib, demikian. Wa mithalu jam'il mudzakkar salim al-mansub, dan contoh untuk jamak mudzakkar salim yang dinasabkan. Qauluhu ta'ala wa basyiril mu'minin. Fal mu'minin jam'u mudzakkarin salimun mansub. Li'annahu maf'ulun bih. Wa 'alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah. Jam'u mudzakkar salim yang dinasabkan adalah contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa basyiril mu'minin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Memberikan kabar gembira pada kaum mukminin termasuk perkara yang dianjurkan oleh Allah. Karena memasukkan kepada mereka kebahagiaan, diberi kabar gembira, menyenangkan sesama muslim pada perkara-perkara yang masyru', perkara yang dianjurkan dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Oleh karena itulah memasukkan ketakutan pada diri kaum muslimin itu termasuk dosa. Ini merupakan sifat-sifat orang-orang munafik yang sukanya menakut-nakuti kaum mukminin, memasukkan ketakutan, kekhawatiran pada diri mereka. Sekarang kita kembali kepada pembahasan nahwu. Fabashshiril mukminin, fokus kita pada kata al-mukminin. Fal mukminin jam'u mudzakkarin salimun mansub, adalah jamak mudzakkar salim yang dinasabkan. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bih, karena dia adalah maf'ulun bih. Wa 'alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah, dan tanda nasabnya adalah ya sebagai pengganti dari fathah. Nah, bagaimana cara mengi'rab yang biasa kita gunakan? Hendaknya Abu Muhammad pada maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya na'am niyabatan 'anil fathah. Tayyib, li'annahu jam'un jam'u mudzakkarin salim. Tayyib. Wa mithalu jam'il mudzakkar salim al-majrur, contoh jamak mudzakkar salim yang dijarkan, yang dikhafkan. Qauluhu ta'ala radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha terhadap kaum mukminin. Al-mukminin sekarang, karena dia kemasukan huruf 'an, akhirnya menjadi majrur. Dikatakan di sini fal mukminin jam'u mudzakkarin salim majrur, jamak mudzakkar salim yang dijarkan. Li'annahu subiqa bi harfi jarrin, karena didahului dengan huruf jar. Ini yang menjadikan dia dijarkan. Kenapa? Karena didahului dengan huruf jar. Wa 'alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrah, dan tanda jarnya adalah ya sebagai pengganti dari kasrah. Indak ya Aba Zur'ah. Al-mu'minin mengi'rabnya bagaimana? Anil mu'minin. Al-mu'minin ismun majrurun. Kenapa dia dijarkan dengan apa? Ismun majrurun bi an. Nah, jadi jaz. Wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil kasrah. Naam, li'annahu ya jam'u mudzakkar salim. Tayyib, demikian dilatih ya dapat kata-kata dari jam'u mudzakkar salim baik dalam keadaan rafa, keadaan nasab maupun keadaan majrur ikhwani fillah, cara mengi'rabnya seperti tadi. Kemudian perlu diketahui sebagai tambahan faedah, ini belum kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya suatu kata ikhwan fillah tidaklah bisa dijamak dengan bentuk jamak mudzakkar salim kecuali ya isim-isim yang menunjukkan ya sesuatu yang berakal dari kalangan laki-laki. Ya. Jadi jamak mudzakkar salim khusus untuk isim-isim yang mudzakkar dan yang berakal, yang mempunyai akal maksudnya, walaupun terkadang dia mempunyai akal tapi tidak digunakan akalnya. Seperti orang-orang kafir dari kalangan laki-laki, ya mereka diberi akal tapi tidak digunakan akalnya. Masuk dalam jamak mudzakkar salim. Al-kafir menjadi apa? Al-kafirun. Taim, paham? Jadi untuk yang uqala minal dhukur, yang berakal dari kalangan laki-laki. Berarti kalau kolam, kolam ini mudzakkar, bisakah dibuat dengan jamak mudzakkar salim, Aba Mujahid? Hah? Tidak, kenapa? Karena tidak berakal. Pena ya tidak berakal, jadi tidak dijamak dengan jamak mudzakkar salim, tapi jamaknya dengan apa? Jamaknya dengan, ingin menjamak dengan jamak taksir. Tayyib, jamak taksir yaitu aqlam. Demikian pula misalnya muslimatun, bisa tidak dijamak dengan jamak mudzakkar salim, Husain? Muslimatun. Hah? Ya tidak bisa. Kenapa? Karena mu'annas. Karena untuk perempuan. Muslimatun. Baik, jadi diingat-ingat, jamak mudzakkar salim yang masuk pada kategori tersebut adalah isim-isim yang untuk muqalah dan dari kalangan laki-laki. Sekarang ya, untuk kata syayatin pada ayat syayatinal insi wal jinni. Syayatin syayatin ini jamak mudzakkar salim bukan? Aba Muhammad Said, syayatin bukan? Kan ada ya dan nun. Hah? Dia jamak taksir. Naam. Dia bukan jamak mudzakkar salim tapi dari jamak taksir. Tayyib. Isim mufradnya apa? Syaitan. Ya, jadi jangan terkecoh. Syayatin walaupun akhirnya ya dan nun, dia bukan masuk dalam kategori jamak mudzakkar salim. Akan tapi jamak taksir. Kenapa? Karena nonnya ini apa? Non asli, bukan non ya tambahan pada syayatin. Demikian pula masakin, orang-orang miskin. Ya, ini jamak taksir. Kenapa? Karena nonnya adalah non asli. Tayyib. Ingat-ingat itu jamak mudzakkar salim. Dan di sini ada tamarin dikerjakan. Allahu yuslihukum wa yassara amrukum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.